ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Mengenai pembahasan makna syafaat di catatan kaki footnote nomor 3 diambil dari penjelasan Syekh bin Baz di Syarah Al-Wasitiyah. Syarah Al-Wasitiyah Qultu. Beliau berkata, "Faddal dibaca di sini." Anwar, faddal baca. يعتقدون أن الشفاعة كلها ملك لله وحده وأنه لا يملكها أحد سواه لا من الأنبياء ولا من الملائكة ولا من دونهم بقوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا وأن الخلق قاطبة ليس لهم شفيع من دون الله وأن الشفاعة إذا كانت بإذن الله وأن الخلق قاطبة ليس لهم شفيع وأن الشفاعة إذا كانت بإذن الله تعالى للشافعي لم تكن من دونه بل هي بإذنه وأن الشفاعة المأذونة فيها هي لله أيضا ليست ملكا ملكا لهذا الشافعي ولا يكون مستقلا بشفاعته بل هو مطيع تابع لله تعالى في شفاعته فهذه شفاعة العبد المأمور الذي لا يشفع ولا يتقدم بين يدي مالكه ولا يسبقه في القول ولا يفعل شيئا حتى يأذن الله له ويقول اشفع في فلان فصارت الشفاعة في الحقيقة لله تعالى وهو الذي يشفع بنفسه إلى نفسه ليرحم عبده فيأذن هو لمن يشاء أن يشفع فيه. Ya, kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, kultu, saya berkata, ahlus sunnati ya'takidun, mereka meyakini, anna syafa'ata kullaha milkunillah wahda, bahwasanya syafaat semuanya itu adalah milik Allah semata. Wa annahu la yamlikuha ahadun siwahu, bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki syafaat tersebut selain dari Allah. La minal anbiya wala minal malaika wala min dunihim, bukan milik para nabi, bukan milik para malaikat, atau lagi yang di bawah mereka dari kalangan wali dan selainnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, kulillahi syafa'atu jami'a, katakanlah milik Allah lah syafa'at tersebut semuanya tanpa terkecuali. Wa annal khalqa qatibatan laisa lahum syafi'un min dunillah, bahwasanya makhluk qatibah semuanya tanpa terkecuali, ha, laisa lahum syafi'un min dunillah, maka tidak ada di antara mereka yang menjadi pemberi syafa'at. Ya, tidak ada semuanya yang menjadi pemberi syafaat min dunillah, ya, selain Allah. Wa anna syafa'ata idza kanat bi idznillah, dan syafaat, apabila syafaat ini adalah ketika syafaat tersebut dilontarkan oleh pemberi syafaat, ditujukan kepada al-masyfu' fihi, yang diberikan syafaat itu dengan izin Allah taala, li syafi', bagi orang yang diizinkan memberikan syafaat, lam takun min dunihi bal hiya bi idznihi, ya, maka syafaat tersebut tidak ada pada selain Allah, bahkan dia mesti berdasarkan izin dari Allah. Wa anna syafa'ata al-ma'dhuna, dan bahwasanya syafaat yang diizinkan oleh Allah, fahiya hiya lillahi aidan, maka syafaat tersebut fiha hiya lillahi aidan, maka pada syafaat yang diizinkan tersebut itu pun milik Allah. Laisat milkan li hadha syafi'i, bukan milik syafaat sang pemberi syafaat tadi. Misalkan Rasulullah dapat memberikan syafaat, syafaat tersebut bukan milik Rasulullah. Malaikat dapat memberikan syafaat, malaikat bukan punya malaikat. Anak-anak orang tua mukmin yang mati ketika belum balik, anak-anak tersebut akan memberikan syafaat untuk kedua orang tuanya. Syafaat tersebut bukan milik mereka. Syafaat milik Allah. Berarti paham di sini ya, kalau milik Allah minta syafaat berarti kepada Allah. Nah, mana lagi tadi? Tulisannya kecil-kecil sih. Oh ya, wala yakunu mustaqilan bi syafaati. Maka ya, pemberi syafaat tadi tidak dapat sendirian dia secara mandiri memberikan syafaat, enggak bisa. Bal huwa muti'un, bahkan sang pemberi syafaat tadi dia mentaati Allah, tabi'un lillahi, mengikuti prosedur dari Allah fi syafaati, ya, dalam syafaat tadi. Ini enggak bisa berkehendak sendirinya. Enggak bisa. Semisal orang-orang datang kepada Rasulullah di syafaatul uzma, minta agar disegerakan hisab karena sudah tidak tahan berdiri di mahsyar. Maka ketika minta syafaatul uzma tadi, syafaatul uzma bukan milik Rasulullah. Rasulullah minta dulu ke Allah, bersungkur, sujud, memuji Allah dengan pujian-pujian yang tidak pernah beliau lontarkan di dunia. Hingga Allah berkata, ya Muhammad irfa' ra'sak. Ya wahai Muhammad, angkat kepala. Angkat kepala. Wakul tusma. Ucapkanlah, engkau akan didengar. Wasfa' tusafa. Berilah sekarang syafaat. Engkau diberikan mandat untuk memberikan syafaat. Baru Rasulullah memberikan syafaat. Itu pun yang diberikan syafaat al-masfihi itu adalah orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana lagi nih tulisannya kecil-kecil lah Allah musta'an. Langsung kehilangan lagi saya ini. Mana lagi sekarang? Mesti pakai lidi kali ya. Nah, ini ada sedotan dah. Biar tandain ntar saya diem di sini. Nah, mana lagi tadi? Mana? Apa hadi syafaatul abdi al-ma'muri. Maka ini adalah syafaat hamba yang diperintahkan. Allah perintahkan hamba. Allah perintahkan Rasulullah isfa tusyaffa. Berilah syafaat kau dapat memberikan syafaat. Alladzi la yashfa'u, yang sang hamba misalkan Rasulullah SAW, dia tidak dapat memberikan syafaat. Wala yataqaddam baina yaday malikihi, dan dia tidak bisa langsung maju di hadapan sang pemilik syafaat. Sang pemilik syafaat siapa? Allah. Enggak bisa langsung. Ya. Enggak bisa langsung begitu saja. Wala yasbiquhu bil qaul, tidak langsung mendahului Allah dalam ucapan. Ya, si fulan kamu dapat syafaat? Enggak bisa. Ya. Enggak bisa demikian. Wala yaf'alu syai'an hatta ya'zanallahu lahu, dan dia enggak bisa melakukan apapun. Ya, sampai Allah memberikan izin kepadanya. Wa yaqulu, dan Allah berfirman kepadanya, isfa' fi fulan. Berilah syafaat kepada hambaku si fulan. Hakikatnya berarti gimana? Rasul tersebut, malaikat tersebut, orang yang diberikan syafaat tersebut, hakikatnya seperti apa? Ya, cuma sebagai fasilitator aja. Karena dia enggak bisa, bukan punya dia. Paham enggak sini? Ya, barul fasarat syafaatu fil haqiqati lillahi ta'ala, maka jadilah syafaat itu milik hak secara hakikatnya milik Allah. Fa huwa alladhi yashfa'u bi nafsi ila nafsi, maka Allah lah yang memberi syafaat dengan dirinya kepada dirinya. Liyarhama abadahu, agar Allah merahmati hambanya. Fa ya'dhanu huwa, maka Allah mengizinkan untuk diberikan syafaat liman yasha'u, kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ayyashfa'a fihi, agar sang hamba yang diberikan mandat untuk memberikan syafaat kepada si hamba tadi yang masyfu fihi. Falladhi, sampai mana tadi bacanya? Sampai sini. Itu saja kecil-kecil kali ini. Ya Allah. Ya, berikutnya. Fadal, Mas Bowo, baca Bowo. الذي يشفع عند الله إنما يشفع بإذنه له أي بأمره له بشفاعته بعد شفاعته سبحانه إلى نفسه، وهي إرادته من نفسه أن يرحم عبده. فأثبت الله تعالى شفاعة العبد المأمور الذي لا يشفع ولا يتكلم ولا يتجرأ بطلب الشفاعة ابتداء حتى يأمره الله تعالى. فأفضل الله تعالى شفاعة الشريك وهي معروفة عند الناس على الإطلاق، وهي لا يشفع الشفيع إلى غيره ابتداء، فيقبل شفاعته فيقبل شفاعته بخلاف شفاعة العبد المأمور من نبي أو ملك أو ولي فإنه لا يبدأ بشفاعة حتى يأذن الله تعالى له أي يطلب منه ذلك فإذا أذن له في أن يشفع فشفع لم يكن مستقلا بطلب الشفاعة بل يكون مطيعا لله تابعا له في الشفاعة وتكون شفاعته مقبولة ويكون الأمر كله لله رب العالمين. نعم ما شاء الله kecil-kecil kali tulisannya. Nah, saya langsung hilang. Nah, di mana tadi Mas Bowo? Bacanya mana? Faladhi yashfa'u indallahi. Maka hamba yang diberikan mandat untuk memberikan syafaat di sisi Allah. Innama yashfa'u bi'idnih. Maka dia memberikan syafaat, dapat misalkan Rasulullah memberikan syafaat kepada umat. Itu memberikan syafaat dengan izin dari Allah. Lahu yang diberikan kepadanya. Ya. Diberikan kepadanya. Ai bi amrihi lahu bi syafaati, yaitu berdasarkan perintah Allah kepadanya untuk memberikan syafaat ba'da syafaatihi subhanahu wa ta'ala ila nafsi, setelah Allah memberikan izin syafaat kepadanya kepada orang tadi yang diberikan mandat untuk memberikan syafaat, entah malaikat, nabi, rasul, para wali, anak-anak kecil yang mati sebelum balik, anak-anak muslim. Nah, mana lagi tadi? Wa hiya iradatuhu min nafsi, maka ini adalah kehendak Allah dari dirinya sendiri. Ayyarhama abdahu, untuk merahmati hambanya. Fa asbatallahu ta'ala syafa'atal abdi al-ma'muri, maka Allah menetapkan syafaat hamba yang diperintahkan. Alladhi la yashfa'u, yang hamba tadi tidak dapat memberikan syafaat. Wala yatakalam, tidak berbicara. Wala yatajarra'u, tidak lancang. Bitalabi syafa'ati ibtida'an, dengan minta syafaat ya, awal kali. Hatta ya'murallahu ta'ala, hingga Allah memerintahkan kepadanya. Kayak tadi Rasulullah SAW sujud terus memuji Allah. Rasul terus memuji Allah. Sehingga Allah panggil, ya Muhammad, angkat kepalamu, ucapkanlah, engkau akan didengar. Berilah syafaat, maka engkau diberikan mandat untuk memberikan syafaat. Baru Rasul memberikan syafaat. Itu pun yang diberikan syafaat orang-orang yang diridhai Allah. Ya, barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Wa abtalallahu ta'ala syafa'at asy-syarik. Nah, Allah membatalkan syafaat sekutu. Wa hiyal ma'rufatu 'indan nas. Ya, dan ini sesuatu hal yang diketahui di sisi ya manusia, 'alal itlaq, secara mutlak. Wa hiya, yaitu ayyashfa'u asy-syafi'u, yaitu sang pemberi syafaat memberikan syafaat ila ghairihi, kepada orang lain. Ibtida'an, langsung aja awal kali tanpa izin dari Allah. Fayaqbalu syafa'atahu, maka dia menerima, orang tersebut menerima syafaatnya. Bikhilafi, ini berbeda ya, bikhilafi syafa'atil abdi, dengan syafaat hamba al-ma'mur yang diperintahkan oleh Allah. Min nabiyin aw malakin aw waliyin, dari nabi, malaikat, para wali. Fa'innahu la yabada'u bisyafa'atih, maka syafaatnya nabi, malaikat, wali itu tidaklah langsung awal kali dengan syafaat. Tidak begitu saja. Hatta ya'danallahu ta'ala lahu, hingga Allah mengizinkan untuknya untuk memberikan syafaat. Ay yutlabu minhu dhalik, yaitu diminta dari mereka hal tersebut. Ya. Fa'idha adhinallahu fi ayyashfa'a, nah apabila Allah mengizinkannya untuk memberikan syafaat, fasyafa'a, baru dia memberikan syafaat. Lam yakun mustaqillan, tidak begitu saja secara mandiri syafaatnya. Bitalabi syafaati, dengan cukup meminta syafaat kepadanya. Sebagaimana ini yang diyakini oleh musyrikin zaman sekarang. Musyrikin zaman sekarang meyakini bahwasanya sosok-sosok yang diberikan mandat untuk memberikan syafaat, mereka meyakini sosok-sosok inilah yang memiliki syafaat. Maka syafaat diminta kepada mereka. Maka Al-Qabbani, tokoh sufi dunia, minta kepada makhluk Syekh Abdul Qadir Jalani. Ya Allah, Syekh Abdul Qadir Jalani, berilah syafaat kepada kami. Berilah syafaat kepada kami. Langsung to the point. Ya, Al-Qabbani. Qabbani, tokoh sufi dunia. Dia minta kepada rijal Allah, wali-wali Allah, minta syafaat. Berilah syafaat kepada kami. Dan musyrikin Semuanya demikian, meyakini Rasulullah dapat memberikan syafaat, mereka minta langsung ke Rasulullah. Dikira mereka Rasulullah dapat langsung begitu saja memberikan syafaat kepada mereka. Subhanallah. Ya, mana lagi? Bal yakunu muti'an, bahkan rasul tersebut, malaikat tersebut memberikan syafaat, itu dia mentaati Allah lillahi ta'ala. Tabi'an lahu, mengikuti prosedur dari Allah fi syafaati, terkait syafaat. Wa takunu syafa'atuhu maqbulatan, maka syafaatnya menjadi syafaat yang diterima. Wa yakunu al-amru kulluhu lillahi rabbil alamin, maka perkara ini semuanya adalah milik Allah rabbul alamin. Ya. Masih dibutnap. Kecil-kecil ini tulisannya. Ya. Ah, tafadhol. Dimas, baca Dimas. Taqaddamu wa syafa'u lahu indallahi wa huwa min ajli min ajhalil khalqi bihaqqil khalq bihaqqil khaliqi subhanahu. Qad syabbaha Allahu ta'ala bil muluki wal umara'i haitsu yattakhidhu ar-rajula min qawasihim man yashfa'u lahu indahu bil khawariji wa anna al-anbiya'a wa man syaa Allahu min ahli salahi nisfa'una liman radiyallahu anhum min ahli tauhidi wa adina lahum bi syafa'ati fi fa yahuddu lahum haddan fi syafa'ati la yatajawadunahu wa la yisfa'una li kulli ahadin min man sya'u wa a'lama anna talaba syafa'ati minallahi fi hadhi dunya ibadatan lillahi ibadatun lillahi ta'ala khabar anna fa innama tuhsalu lahu fil akhirati wa innama tahsulu tahsulu lahu fil akhirati bi amalihi fi dunya bin tauhidi wa sahiri ta'ati wa anna man talaba syafa'ati minal abwati wal ghaibina wa dhanna annaha tunalu bi ittikhadihim syufa'a aw idzabaha wa nadra lahum faqad talabaha mimman la yamlikuha wa la yasma'u wa la yujibu wa fi ghairi al-waqti alladhi yaqau fihi. Nah, berikutnya fa idza asyraka bihim al-musyrik wa ittakhadhuhum syuba'ah min dunillah. Nah, apabila musyrik menyekutukan mereka dan menjadikan mereka pemberi syafaat selain Allah, dhannan, yang dia menyangka minhu, dari mereka lah, annahu idza fa'ala dzalika taqaddamu wa syafa'u, jika dia melakukan hal tersebut, dia minta syafaat misalkan kepada waliullah, bahwasanya waliullah ini akan langsung maju meminta syafaat, memberikan syafaat, syafa'u lahu indallah, dapat langsung memberikan syafaat di sisi Allah. Jadi dia menyangka demikian, dia menyangka waliullah dapat memberikan syafaat. Benar kan? Betul enggak? Betul, dapat memberikan syafaat. Yang diizinkan memberikan syafaat siapa aja? Orang-orang soleh, para wali, anak-anak kecil yang mati sebelum balik. Hah? Kemudian para nabi, malaikat. Betul ya? Betul ya. Tapi syafaat milik Allah. Ya. Nah, mereka pikir, wah ini misalkan wali dapat memberikan syafaat, maka mereka melakukan hal tersebut. Ya, mereka melakukan hal tersebut. Idza fa'ala dzalik, dia langsung melakukan hal tersebut, langsung dia minta, wahai Syekh Abdul Qadir Jalani, beri syafaat kepada kami. Dia sangka taqaddamu, para wali ini langsung maju. Wa syafa'u lahu indallah, langsung memberikan syafaat kepada dia nanti di sisi Allah. Paham sini? Tayyib. Maka kata Syekh, fa huwa min ajhalil khalqi bihaqqil khaliqi subhanahu. Maka orang ini adalah manusia terbodoh, makhluk terbodoh terkait hak Allah. Paham sini? Ini siapa yang bicara? Syekh bin Baz. Syekh bin Baz mengatakan orang inilah orang terbodoh, makhluk terbodoh, terdungu yang pernah ada di alam semesta ini. Menyangka bahwasanya kalau wali diberikan mandat untuk memberikan syafaat, berarti syafaat tersebut punya wali. Rasulullah dapat memberikan syafaat, dia sangka Rasulullah itu punya syafaat, berarti mintanya ke Rasulullah. dan dia sangka nanti Rasulullah akan maju memberikan syafaat di sisi Allah kepadanya. Ini keyakinan musyrikin. Musyrikin juga demikian. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syafa'auna 'indallah. Mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat mudarat pada mereka. Mereka mengatakan yang kami sembah ini adalah pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Dia sangka nanti akan langsung memberikan syafaat kepada dia. Dengan dia minta kepadanya, "Oh, ini apakah langsung bela saya?" Subhanallah. Ini kata Syekh bin Baz, sebodoh-bodohnya makhluk. Ya. Sebodoh-bodohnya makhluk tentang hak Allah. Qad syabbahallaha ta'ala bil muluki. Berarti orang ini telah menyerupakan Allah dengan raja-raja wal umara, para pemimpin. Haitsu yattakhidur rajula min khawasihim, yaitu ketika para raja-raja menjadikan para seseorang yang dari orang khas mereka, bitonah mereka, kaki tangan mereka. Menyasfa'u lahu inda fil hawaij, yang dapat memberikan syafaat kepadanya ketika pada kasus-kasus yang dia butuhkan, hajat-hajat yang dia butuhkan. Wa annal anbiya wa man syaa'allahu min ahli salahi yashfa'una liman radiyallahu min ahli tauhid. Ya, padahal para nabi dan siapa saja yang Allah kehendaki dari orang-orang saleh, mereka memberikan syafaat kepada orang yang Allah ridai dari kalangan ahli tauhid. Wa adina lahum bi syafaati fihi, dan Allah mengizinkan mereka untuk memberikan syafaat kepada orang tersebut, ahli tauhid tersebut, walaupun dia pelaku dosa besar. Fayahuddu lahum haddan fis syafaati, maka Allah memberikan kepada mereka batasan dalam syafaat, la yatajawazunah, yang mereka para pemberi syafaat ini tidak akan melampaui batas dari batasan-batasan yang Allah telah gariskan. La yashfa'una likulli ahadin mimman sya'u, mereka tidak dapat memberikan syafaat. Perhatikan, nabi, malaikat, orang soleh, wali yang dapat diberikan mandat syafaat, mereka tidak bisa memberikan syafaat kepada siapapun dari orang-orang yang mereka kehendaki. Gak bisa seenaknya. Ya. Namun mereka dapat memberikan syafaat setelah dapat izin dari Allah dan orang yang Allah ridhoi. Wa'alam, dan ketahuilah, kata Syekh bin Baz, anna talaba syafa'ati minallahi fi hadhihi dunya ibadatun lillah. Meminta syafaat ini kan berdoa, ya Allah izinkanlah ya engkau hamba apa para nabimu nanti memberikan syafaat kepadaku, mintanya kepada Allah. Ya, kalau berdoa kepada Allah di dunia ini, di dunia kita pasti hidup di dunia, berarti ini adalah ibadah lillahi ta'ala, ya kan? Baik. Nah, ini kata Syekh bin Baz, wa innama tahsulu lahu fil akhirah. Nah, di akhirat dapat dihadirkan, dapat digapai hal tersebut. Yaitu di akhirat bi amalihi fid dunya, dengan amal-amal dia di dunia, bi tauhid wa sair taat, dengan tauhid dan segala macam ketaatan. Ya. Nanti puasa dapat memberikan syafaat. Puasa dapat memberikan syafaat. Ada enggak orang yang berakal, wahai puasa, berikanlah syafaat kepada saya? Ada enggak kayak gitu? Padahal puasa dapat memberikan syafaat. Al-Qur'an dapat memberikan syafaat. Ada enggak orang yang berakal, Qur'an berikan syafaat kepada saya? Ada enggak? Hey, siapa nih? Hasan, Husain, sini sini. Sini. Dekat abinya sini. Ayo, sini. Hasan, Husain. Nanti diajak sama abinya ke rumah Umi yang baru. Mana lagi tadi? Hah? Tuh kan kecil-kecil tulisannya sih. Masya Allah. Mana-mana? Wa anna. Ini udah dibaca? Wa anna man talaba syafa'ata minal amwat wal ghaibin. Nah, adapun orang yang minta syafaat kepada orang-orang yang telah mati, orang-orang yang gak hadir, wadhanna annaha tunalu, dan dia menyangka bahwasanya syafaat tersebut dapat digapai, bittikhadihim syafa'ah, dengan menjadikan mereka sebagai pemberi syafaat. Awidzabihi awinnadri lahum, atau dengan menyembelih atau bernadar untuk mereka, orang-orang yang telah mati tadi, faqad talabaha mimman la yamlikuha, berarti dia telah meminta syafaat kepada sesuatu yang tidak memilikinya. Wala yasma'u wala yujibu fi ghairi waqti, dan dia pun berarti meminta syafaat kepada sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak dapat mengabulkan di luar waktunya. Kan nanti syafaat tersebut kapan? Di akhirat. Rasulullah SAW datang kepada Allah minta syafaat di akhirat, di luar waktunya. Alladhi yaqa'u fihi, yang syafaat itu nanti baru terjadi di situ. Paham enggak di sini? Hah? Baik. Ini udah dibaca berikutnya? Wa kunun nabi wa ghairi. Ah, belum dibaca. Arga, arga, baca arga. La yujizu lana an nu'alliqa qulubana bidu'aihim wa syafa'atihim, fadhalika minal isyraqi bihim ma'allahi, faqad du'iya nabiyu sallallahu alaihi wasallam al-hawda yawma qiyamati, wa ru'ya anna likulli nabiyin hawdan, fahada min syahil akhirati, fala yujizu an nabtahila ilaihi idlabi suqya lana fi dunya. وقولهم إنهم أعطوا الشفاعة ليس معناه أنهم يملكونها كما يملك الملاك أموالهم فيتصرفون بما يشاءون، فإن الشفاعة ملك لله وحده، فالشافع ليس بمالك للشفاعة ولا بشريك لله في المغفرة أو النجاة من النار، بل هو عبد لله مأمور مدبر لا ملك له، فكيف يطلب منه ما لا يملك وما لا يحصل إلا بإذن فكيف يطلب منه ما لا يملك وما لا يحصل إلا بإذن من ربه سبحانه، ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء. Nah, baik, dari mana tadi agak? Dari waqaunun nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqaunun nabi, baris keberapa tuh? Ya Allah, tersana kecil-kecil. Waqaunun nabi, waqairihi, dan keberadaan nabi sallallahu alaihi wasallam, waqairihi, dan selain beliau yang diberikan mandat oleh Allah untuk memberikan syafaat setelah dapat izin dari Allah dan kepada orang-orang yang Allah izinkan untuk dapat syafaat. Ya. U'tu asy-syafa'ata, mereka diberikan oleh Allah syafaat bil akhirah, di akhirat. La yujizu lana, namun maknanya tidak boleh bagi kita an nu'alliqa qulubana bi du'aihim wa syafa'atihim. Tidak boleh bagi kita menggantungkan kalbu kita dengan berdoa kepada mereka dan syafaat mereka. Kita tahu Nabi SAW yang akan dapat memberikan syafaatul uzma ketika semua orang datang ke Adam, Adam menolak. Datang ke Nuh, Nuh menolak. Datang ke Ibrahim, ke Musa, ke Isa, semuanya menolak. Hingga datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, Nam, iya itu saya. Nam, analaha, kata Nabi SAW. Maka Nabi pun datang ke hadapan Allah, sujud, memuji Allah dengan pujian-pujian yang belum pernah beliau panjatkan di dunia. Lama sekali. Kisah ini terpapar di kita, di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim, di kitab-kitab akidah. Kita baca itu, kita paham yang memberikan syafaat ialah Rasulullah SAW. Ya, di hari tersebut dengan izin dari Allah, Rasulullah SAW. Ya kan? Kita tahu itu Rasulullah SAW. Namun kita tidak boleh menggantungkan kalbu kita dengan berdoa kepada mereka. Gak boleh. Dengan syafaat kepada mereka, oh tenang aja nanti ada Rasulullah. Gak boleh. Kita berdoa ya wahai Rasulullah beri syafaat. Gak boleh demikian. Fadzalika minal isyraq bihim ma'allah. Maka yang demikian itu berarti menyekutukan mereka dengan Allah. Waqad utiya an-nabiyyu al-hawda yaumal qiyamati. Nabi SAW nanti diberikan oleh Allah al-hawda, telaga di akhirat. Ya enggak? Inna atoina al-kautsar. Sesungguhnya kami akan berikan pada engkau al-kautsar, nahrun fil jannah, sungai di surga. Diberikan kepada Nabi SAW. Dan umat akan diberikan minum oleh Nabi SAW. Yang panjangnya sebulan perjalanan, lebarnya sebulan perjalanan, yang kalau minum dari telaga tersebut tidak akan haus selama-lamanya. Yang gayungnya atau tempat menciduk airnya jumlahnya sejumlah bintang di langit. Kita tahu Nabi punya itu kan? Nabi punya itu enggak? Punya. Baik, barakallahu fikum. Lihat, perhatikan. Waruwiya dan diriwayatkan anna likulli nabiyyin haudun, bahwasanya setiap nabi pun punya haud, telaga tersebut. Fahada min sya'nil akhirah, ini di antara keadaan akhirat. Fala yajuzu an nabtahila ilaihim bi talabi suqya lana fid dunya, maka kita tidak boleh memohon kepada mereka, kepada Rasulullah SAW, kepada para nabi yang memiliki telaga di akhirat kelak. Kita minta kepada mereka di dunia, minta as-suqya, minta minum, supaya nabi memberikan kepada kita minum dari al-haud tersebut dalam keadaan kita minta di dunia. Enggak boleh. Paham enggak? Enggak ada sahabat setelah diceritakan oleh Rasulullah SAW, nanti aku memiliki al-haud. Setelah diberitakan oleh Allah, inna atoina al-kautsar, kami memberikan kepada engkau al-kautsar, sungai di surga. Enggak ada sahabat, wahai Rasulullah, saya minta nanti minum di surga dari al-haud itu, ya Rasul. Enggak ada sahabat yang bicara seperti itu. Paham enggak sini? Apalagi sepeninggal, sepeninggal wafatnya Rasulullah SAW. Tidak ada seorang pun dari sahabat, tabiin, imam madzhab yang empat, para ulama salafus soleh, tidak ada yang mencontohkan. Wahai Rasulullah, biarkan saya, izinkan saya minum seteguk aja dari telagamu. Tidak ada. Tidak boleh. Paham tidak sini? Tapi ini Syekh bin Baz mengajak kita berpikir. Kayak begini aja tidak boleh kita minta. Apalagi sahabat yang punya Allah. Ini kan telaga al-haud, ada wujudnya tidak? Ada wujudnya. Umat dapat gak minum gak? Dapat, insya Allah. Nah, ini gak boleh kita minta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qauluhum innahum u'tu syafa'ata laisa ma'nahu annahum yamlikunaha kama yamlikul milak wa amwalahum. Nah, perkataan mereka bahwasanya para nabi, para malaikat, para wali, orang-orang saleh diberikan mandat untuk memberikan syafaat, itu bukanlah maknanya bahwasanya mereka, wali, nabi, malaikat memiliki syafaat tersebut sebagaimana para pemilik memiliki harta-harta mereka. Yatasarrafuna bima yasyaun, sehingga mereka dapat menggunakan syafaat tersebut ya, semau mereka. Fa inna syafa'ata milkun lillahi wahda, karena syafaat tersebut milik Allah Ta'ala semata. Fa syafi' laisa bimalikin li syafa'ati wala bisyarikin lillahi fil maghfirati awin najati minan nar. Maka orang yang diberikan mandat untuk dapat memberikan syafaat kepada orang lain, dia tidak memiliki syafaat tersebut. Dia pun tidak punya saham, tidak punya sekutu. Dia bukanlah sekutu bagi Allah dalam hal memberikan ampunan. Kan syafaat tersebut tujuannya mendapatkan ampunan, selamat dari neraka. Begitu kan? Najat awin najati minan nar. Ya, bukan begitu? Nah, dia enggak punya sekutu sedikit pun. Ya. Semua manusia nanti dipercepat ya, hisab mereka karena syafaat nabi. Apa yang nabi yang punya nanti perkara mahsyar. Semua orang setelah lewat dari sirat, kemudian lewat dari kontoroh, dibersihkan kolbu-kolbu mereka dari hasad, dengki segala macam. Masuk ke pintu surga, enggak bisa masuk pintu surga kecuali syafaat Rasulullah SAW. Memangnya punya Rasulullah surga tersebut? Hah? Bukan. Udah paham sini sekarang. Taib, barakallahu fikum. Punya saham enggak Rasulullah di situ? Enggak punya saham di situ. Baik. Bal huwa ya, ini maksudnya itu adalah bahwasanya syafaat itu milik Allah semata. Ya, Rasulullah SAW tidak punya saham, maka tidak boleh diminta syafaat tersebut kepada Rasulullah SAW. Ini keterangan Syekh bin Baz luar biasa ini. Kalau antum cerna, ya. Paham enggak di sini? Ini Syekh bin Baz menjelaskan hal ini, luar biasa ini. Mana lagi tadi? Bal huwa abdunillah, bahkan pemberi syafaat tadi yang diberikan mandat untuk memberikan syafaat kepada orang lain, semisal malaikat Rasulullah, dia cuma hamba Allah, ma'murun, dia diperintahkan oleh Allah, isfa. Ya. Hey, kamu berikan syafaat kepada hambaku yang itu. Diperintahkan. Mudabbarun, dia cuma diatur oleh Allah. Enggak bisa seenaknya saya mau kasih syafaat yang ini, enggak bisa. Allah yang tentukan. Allah yang setelah Allah tentukan, yaitu Allah yang menentukan siapa saja hamba Allah yang Allah ridhoi. Paham enggak sih? Enggak bisa sekandaknya saya mau kasih syafaat yang ini CS saya di dunia. Enggak bisa. Ya, para wali ngasih, "Oh, kalau ini baik masanya ini." Enggak bisa. Karena syafaat itu bukan punya dia. La milka lahu, itu bukan hak milik dia. Fa kaifa yutlabu minhu? Gimana ceritanya? Kok syafaat diminta dari dia? Mala yamliku wala yahsulu illa bi idzni rabb min rabbih subhanahu. Gimana ceritanya diminta syafaat tersebut kepada orang yang tidak memiliki, tidak dapat menghasilkan syafaat kecuali dengan izin dari Allah? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idzni? Siapakah yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah? Ya, di sisinya kecuali dengan izin dari Allah. Apa hasiban ladzina kafaru ayattakhidhu ibadi min duni awliya'a? Apakah orang-orang kafir menyangka ketika mereka menjadikan hamba-Ku sebagai wali-wali penolong mereka dari selain-Ku, mereka menyangka wali-wali tersebut dapat menolong mereka? Sampai sini ya. Wa ta'liquha, ini belum dibaca. Ya, tafadhal, dibaca sini. Saiful, baca Saiful. Wa ta'liqu 'ala al-ibni wa ridha yujibu sarfa al-qulubi ila baliha wa fatiha wa islami wujuhi lahu wa inqita'i ta'alluqihi bi ghairihi. Ta'alluqiha bi ghairihi. Aqsu mudaf. Aqsu ma yafhamu al-mushrikuna min anna istisna'a yufidu talaba dhalika min ghairi Allahi wa su'ali dhalika al-ghaib wa su'ali dhalika al-ghairi. Hadhihi syafa'atu litawahumi annaha malakun lahu annaha milkun lahu. Kalla fasyafa'atu mabda'uha minallahi fawalladhi ya'muru syafi'a bisyafa'ati la yashfa'u ibtida'an wa 'ala Allahi ta'ala tamamuha bi ijabatihi fi syafa'atihi idharan likaramatihi indahu. Laqad a'ta Allahu ta'ala asyafa'ata al-malaikata wal-afrata wal-awliya'a wal-qur'ana wal-hajara al-aswada liman istalamahu. Naam. Bal tashfa'u katirun minat ta'ati bi sahibiha wa la yaqulu 'aqilun bi jawazi sarfid du'ai wal istighatsati laha min ajli syafa'ati wa billahi tawfiqu. Naam. Baik, selesai pernyataan Syekh bin Baz. Panjang sekali fatwa beliau. Kita baca dari tadi ini footnote fatwa beliau aja nih. Mana lagi, dari mana Ipul bacanya, Ipul? Hah? Wa ta'liquha 'alal idzni war ridha. Maka syarat syafaat tadi yang dikaitkan dengan izin dari Allah dan keridhaan dari Allah. Yujibu, maka hal ini mengharuskan sarfal qulubi ila bari'iha wa fatiriha. Kalau begitu mengharuskan ya dipalingkannya kalbu kita ini kepada Rabb-nya, penciptanya. Siapa? Allah pencipta syafaat. Siapa Rabb syafaat? Allah yang memilikinya. Paham enggak sini? Ini udah tahu ini syafaat ini dikaitkan dengan izin dan ridho dari Allah. Ya udah, orang yang mengharap syafaat udah mengaitkan kalbu dia itu, digantungkan harapannya kepada Allah. Karena Allah la bari'iha wa fatiriha wa islamil wujuhi lahu, dan wajibnya menyerahkan diri, menyerahkan wajah kita, diri kita lahu kepadanya. Wan kita ita'allukiha, dan mesti memutuskan ketergantungan kalbu bigoirihi kepada selain Allah. Paham gak sini? Maka jangan menggantungkan syafaat kepada Rasulullah, kepada malaikat, kepada wali, kepada orang soleh. Naam, barakallahu fikum. Mana lagi? Aqsu ma yafhamuhu al-musyrikun. Ini berbanding terbalik ya dengan yang dipahami oleh musyrikun. Kalau musyrikun itu enggak waras, maka memahami sesuatu yang fitrah dinalar dengan sesuatu yang enggak waras, terbalik. Lihat, ini kan tadi pemahaman fitrah. Syafaat milik Allah. Kita bilang ke musyrikun, musyrikun kafir, sini kamu murtadun. Lengkap banget ya, musyrikun, kafirun, murtadun. Masya Allah. Syafaat milik siapa wahai musyrik? Milik Allah atau milik Syekh Abdul Qadir Jilani? Milik Allah. Sepakat? Sepakat. Syafaat tersebut dapat diberikan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani kepada orang yang diridhoi oleh Allah atau orang yang diridhoi oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Pilih siapa? Pasti si musyrik tadi mengatakan, hah? Yang diridhoi oleh Allah. Kalau begitu gantungkan harapan kita, gantungkan kalbu kita kepada yang memiliki syafaat tadi, yaitu kepada Allah. Nah, kalau musyrikin memahami, oh enggak gitu katanya. Lihat di sini penjelasan Syekh bin Baz. Kata si musyrik tadi, ya, ini berbanding terbalik dengan yang dipahami oleh musyrikun. Min annal istisna, yaitu dari pengecualian. Pengecualian di mana? Di ayat tadi. Man dzalladzi yasma'u indahu illa bi'idni. Siapakah yang dapat memberikan syafaat di sisinya? Ini istisnanya di sini. Illa kecuali bi'idni, dengan izin dari Allah. Perhatikan, ini pengecualiannya. Nah, kata si musyrik tadi, ya, pengecualian tadi yufidu talaba dzalika min ghairillah. Ah, pengecualian ini ya berarti memberikan faedah, boleh minta syafaat kepada selain Allah. Wa su'ala dzalika al ghair, boleh minta hal tersebut kepada orang lain. Hadhihi syafa'ata, ya, syafaat tersebut. Lihat tuh pemahaman mereka. Waras enggak pemahamannya? Waras enggak? Hah? Tayyib. Lihat tuh ya, orang yang wakarnya waras, lurus, fitrah, akan paham bahwasanya kalau syafaat itu milik Allah, tidak ada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah, ya minta kepada Allah. Kalau musyrikun enggak, oh berarti dengan izin dari Allah. Kalau begitu minta kepada syafaat Allah, nanti ya kalau Allah izinin enggak apa-apa, mintanya kepada syafaat Allah. Nanti kalau Allah izinin ya enggak apa-apa, kalau enggak diizinin cari yang lain. Mintanya kepada selain Allah subhanallah. Ya boleh minta kepada mereka syafaat tersebut. Litawahumi annaha milkun lahu. Ini karena adanya anggapan mereka bahwasanya syafaat tersebut milik dari orang-orang yang Allah berikan mandat untuk memberikan syafaat. Semisal nabi, malaikat, para wali dan seterusnya. Kalla, sekali-kali tidak demikian kata Syekh. Fa syafaatu mabda'uha min Allah. Maka syafaat sumbernya dari Allah. Bahwa alladhi ya'muru syafi'ah, maka Allah lah yang memerintahkan kepada orang yang diberikan mandat untuk memberikan syafaat, semisal nabi, malaikat, para wali, bisyafaati, untuk memberikan syafaat. La yasfa'u ibtida'an 'ala Allah, tidak dapat dia memberikan syafaat begitu saja, ibtida'an, secara langsung awal kali ya daripada Allah, ya begitu saja. Wa 'ala Allahi ta'ala tamamuha, maka bagi Allah lah yang menyempurnakan syafaat tersebut. Bi ijabatihi fi syafaatihi, yaitu dengan Allah mengijabah, mengabulkan permohonan syafaatnya. Jadi dipanggil nabi, nabi memohon pada Allah. Ya, nabi memohon pada Allah agar memberikan syafaat kepada hamba, umat yang bertauhid. Ya, maka Allah mengijabah syafaat, permohonan syafaat nabi tadi. Izharat, ini dalam rangka menampakkan likaramatihi, ke karomah Allah Subhanahu wa taala. Indahu, di sisi Allah. Paham enggak di sini? Bahwasanya Allah merahmati hamba. Ya. Menampakkan. Wa qad a'ata Allahu taala asy-syafa'ata al-malaikata. Allah memberikan syafaat kepada malaikat. Diberikan syafaat maksudnya untuk memberikan syafaat kepada orang lain dengan izin dari Allah. Dengan perintah dari Allah, diatur oleh Allah kepada orang yang Allah ridhoi. Awil afrata, atau kepada afrat. Afrat itu anak-anak yang mati sebelum balik. Nanti mereka memberikan syafaat kepada orang tuanya yang mukmin. Awil wal awliya, kepada para wali. Wal qur'ana, kepada Qur'an. Wal hajar al aswad, limanistaslamahu, dan juga kepada hajar aswad yang memegangnya. Bal tashfa'u katsirun min at-ta'at li sahibiha, bahkan banyak ketaatan yang dapat memberikan syafaat kepada pelakunya. Wala yaqulu akilun, namun tidak ada orang yang berakal yang mengucapkan yajuzu sarfud du'a wal istighosati laha min ajli syafa'ati. Enggak ada orang yang berakal mengatakan boleh kita palingkan doa beristighosah kepada amal soleh, kepada Hajar Aswad, kepada siapa lagi tadi. Ya. Dalam rangka minta syafaat, enggak ada kayak gitu. Ya, ini selesai fatwa Syekh bin Baz. Ya, lihat di Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah juga dan seterusnya. Terus. Ini banyak rujukannya. Ya. Ah, berikutnya waqala aidan. Masih ada waktu enggak? Kita baru baca footnote 2 halaman ini. Hah? Sudah berapa jam ini? Baru 45 menit kok. Ya, Mas Bowo enggak kerja? Kerja. Ayo, lanjut lagi lanjut. Waqala aidan. Beliau juga berkata. Nah. Ya. Tafadhol, dibaca sini, ya. Apa? Repi-repi, baca repi. Paling musyrik, kalau musyrik paling jahanam selama-lamanya. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah. Na'udzubillah. Sungguh siapa yang berbuat syirik Allah haramkan surga bagi dia. Wa ma'wahun nar. Ya, tempat dia tidak lain ialah neraka. Wa ma lidzalimin min ansar. Orang zalim ini musyrik ini enggak punya penolong sedikit. Nah, barakallahu fikum. Mana tadi? Ya. Maya meliku hadza syai'. Padahal yang dijadikan objek doa enggak memiliki apapun. Talaba minhu ma la yaqdiru alaih. Dia minta kepadanya, kepada mayit, sesuatu hal yang dia tidak mampu untuk kabulkan. Dia berkata, "Udzubillahi li ayaghfir li." Berdoakan saya supaya saya, Allah kabulkan, Allah ampuni saya. Au yudkhilani al jannata. Ya, yaquluhu lil mayit. Kata Syekh bin Baz. Dia berdoa kepada mayit, doakan kepada Allah agar saya masuk surga. Dia mengucapkan ini kepada si mayit. Al-mayit ma fi yadihi syai'un ayyad'uwa li ahadin. Mayit, di tangan dia enggak ada sedikit pun untuk berdoa, untuk mendoakan orang lain. Au qala dzalika, atau dia mengatakan demikian, li sanamin, kepada patung, au lauli kaukabin, kepada bintang. Woi berhala, woi bintang, doakan saya. Kullu hadza syirkun akbaru, semuanya ini adalah syirik akbar. Bintang, sampaikan kepada yang di sana gitu kan. Hah? Bulannya. Rembulan gitu. Hah? Apa? Niko? Kalau bulan bisa ngomong, itu masih itu. Siapa lupa saya itu. Ya, dia minta kepada bulan. Ya. Mau ngapain? Nah, walaupun ini perlu diteliti ya, maksudnya apa dia minta atau sekedar bersasra-sasra, berpuisi-puisi. Ya, ini perhatikan ini. Nah, jangan sembarangan mengenai hal ini. Tapi mana lagi tadi? Ya, kullu hadza syirkun akbar. Semuanya adalah syirik akbar. Au isfa' li ya Rasulullah, atau diberkata wahai Rasulullah, berikanlah syafaat untukku. Isfa' li awidallaha li, berikanlah syafaat untukku atau doakanlah kepada Allah untukku. Ya. Au ana fi jiwarika aw ana fi hasbik, atau aku dalam perlindunganmu. Ya, engkaulah yang mencukupiku. Hadza kulluhu min anwa'i syirkil akbar. Maka ini semuanya adalah diantara jenis-jenis kesyirikan akbar. Aw yaqulu li ghairihi, atau dia berkata kepada orang lain, ke Syekh Abdul Qadir, misal ke Syekh Abdul Qadir Jilani, aw li sanamin, atau kepada patung, aw li kaukabin, kepada bintang, aw jinni, kepada jin, aw ghairi dzalika, atau yang lainnya, kullu hadza min asyirkil akbar. Nas'allaha al-afiyata. Semua ini adalah dari diantara bentuk syirik akbar. Kita mohon pada Allah keselamatan. Nah, terus dibaca berikutnya. Nugraha. Istaghfir lana. Awistaghfir lana. Hadza la yajuzu. Hadza min asy-syirk. Ah. Ah, baik. Azikan. Eh Paris bukunya ada enggak mana? Fotokopian. Kepecinya yang benar. Baik. Dari mana bacanya tadi? Nugraha. Su'ila, Syekh bin Bas ditanya. Syekh bin Bas ditanya, "Man talaba minal mayyit ayyashfa'a lahu hal yakunu hadha syirkan?" Orang yang meminta kepada mayit agar si mayit memberikan syafaat untuknya, apakah ini bentuk kesyirikan? Kata Syekh, "Na'am." Itu kesyirikan. La yajuz ayyat tuba minal mayit. Tidak boleh dia meminta kepada mayit ayyashfa'alah agar mayit memberikan syafaat untuknya. La yakul, dia tidak boleh mengatakan, "Ya badawi isfa'li wahai badawi, berikanlah syafaat untukku." Atau dia mengatakan, "Ya Rasulullah isfa'li wahai Rasulullah, berikan syafaat untukku." Atau, "Ya Abu Bakr isfa'li wahai Abu Bakrin, berikan syafaat untukku." Ba'dal mauti, setelah kematian. In qata'a amaluhu, dia setelah kematian terputus amalnya. Kan begitu kata Nabi SAW, "Kullu bani Adam in qata'a amaluhu anhu illa min salasatin." Semua anak Adam kalau sudah mati, ya, Ida mata bnu Adam in qata'a anhu amaluhu, maka amalnya terputus dari dia kecuali tiga hal. Ya. Taib, lihat di footnote tersebut. Nah, Paris, baca Paris. Aduh, ini bocah. Lihat nyimak enggak? Ayo. Fakaifa yutlabu minhu ayyan ba ghayruhu aw yashfa'a lahu ma'tu aw yashfa'a lahu hadha min amhalil muhali qala mu ibnu samhana Sahmana, bukan Sahmana. Sahmana. Kaifa tuhawwilu qawlaka lilhayyi alhadiri alqadiri ud'uni ila jawazi ila syirki bimujarradi su'alika lahu kila kila al-ahkamu takhtalifu bainal ahya'i wal amwat wal amwati wa mithal dhalika qawluka lil hayyi al hadiri al qadiri agisni kunsuni bi nafsika fa inna hadha jaizun fa law qulta lahu ba'da mautihi agisni bi nafsika Wa taqadda annahu yughisuka bi nafsihi ba'da mautihi kama kana fi hayatihi faqad ashraqta bihi ma'allahi azza wa jalla hadha wadihun jiddan wa kathirun min ibadil quburi yuwafiqunana bi hadha fatahammal. Nah, fa idza kana qata'a amaluhu li nafsihi. Nah, apabila orang mayit sudah terputus amalnya dari dirinya, fa kaifa yutlabu minhu ayyan fa ghayra? Ah, gimana ceritanya? Diminta dari si mayit tadi agar memberikan manfaat kepada orang lain, aw yashfa'a lahu, atau memberikan syafaat untuknya. Hadza min amharil muhal. Ini adalah di antara bentuk mustahil yang paling mustahil. Ya. Impossible. Qala Ibnu Sahman berkata di kitab Al-Bayan Al-Majdi halaman 103, fa in qulta kaifa tuhawwilu qawlaka lil hayyil hadiri al-qadir udhuni min al-jawaz ila syirki bi mujarradi su'alika lahu ba'da mautih. Gimana ceritanya Anda memalingkan ucapan Anda kepada orang yang masih hidup, dia hadir, mampu untuk merespon ucapan Anda ketika Anda berkata, doakan saya kepadanya. Ini boleh ketika dia masih hidup, kok Anda palingkan ke sebagai hukum syirik? Ya. Hukum syirik bi mujarradi su'alika hanya karena permintaan Anda sama kayak tadi ketika dia masih hidup, ketika Anda berkata, doakan saya dong. Ini boleh. Kemudian Anda palingkan ke hukum enggak boleh, bahkan syirik. Hanya karena ucapan Anda itu juga, doakan saya dong ba'da mautihi, setelah dia wafat. Gimana ceritanya? Kata kila, maka dijawab, al-ahkam takhtalifu bainal ahya'i wal amwat. Hukum itu berbeda antara untuk orang yang hidup dan orang yang telah mati. Ya, misal dalika contohnya, qauluka lil hayyil hadir al-qadir. Ucapan Anda kepada orang yang masih hidup, dia hadir dan dia mampu merespon permintaan Anda. Agisni, tolonglah aku di kala sulit ini. Unsurni, tolonglah aku binafsika, dengan diri Anda. Dia masih hidup, fa inna hadza jaizun. Dia, maka seperti ini boleh. Ya, antum minta tolong kepada teman antum yang dia masih hidup, hadir dan mampu secara hissiyah dia mampu untuk membantu antum. Tolong dong, saya kejepit utang misalkan. Dia berharta. Dia mampu enggak? Mampu. Boleh enggak minta seperti ini? Isti'anah seperti ini tergolong syirik apa enggak? Enggak syirik. Baik, barakallahu fiik. Walau qulta lahu ba'da mautih, namun kalau Anda ucapkan tadi minta tolong kepadanya setelah kematian dia, agisni bi nafsika. Tolonglah aku dengan dirimu. Wa taqatta annahu yughisuka bi nafsihi, dan Anda meyakini bahwasanya si mayit tadi dapat memberikan pertolongan kepada Anda dengan sendirinya, ba'da, dengan dirinya sendiri setelah kematiannya, kama kana fi hayatihi, sebagaimana di masa hidupnya, faqad asyraqta bih, maka berarti Anda telah menyekutukan dia dengan Allah. Ya, berarti Anda telah berbuat syirik. Wa hadha wadihun jiddan, dan ini sangat jelas sekali. Wa katsirun min ibadul qubur yuwafiqunana, dan banyak sekali dari para penyembah kuburan menyepakati kita dalam hal ini. Fi hadha fata'ammal, maka perhatikanlah. Tayyib, barakallahu fikum. Mana lagi tadi berikutnya? Amma fi dunya, adapun di dunia, wa huwa hayyun faja'izun, dia masih hidup, maka boleh kita katakan, taqul, Anda katakan padanya, ya akhi, udallah li, wa ya akhi, doakanlah saya kepada Allah. La ba'sa bih. Para sahabat dulu mengatakan, misal Ukasya, ya Rasulullah, udallah li, ayyaj'alani minhum, udallah ayyaj'alani minhum, wa ya Rasulullah, jadikanlah aku termasuk diantara rombongan 70,000 orang itu. Nah, kata Nabi, anta minhum, ya engkau bagian dari mereka. Di anna sahabat, karena para sahabat, kanu yaqulun lin nabi, para sahabat berkata, mereka berkata kepada Nabi SAW, udallah lana wa huwa hayyun, doakanlah kami ketika mereka masih hidup. Ya. Nah, bahasa hal ini enggak mengapa. Amma ba'dal mauti, fala yus'alu ba'dal mauti. Adapun setelah Nabi wafat, maka beliau enggak pernah diminta sedikit pun setelah wafatnya beliau. Padahal datang ke kuburan Nabi enggak butuh biaya besar. Para sahabat ada di Madinah, kuburan Nabi juga ada di Madinah. Nah, lakinnar rasula yaumal qiyamati yas'alu ay yashfa'a lahum yaumal qiyamati. Namun Rasul pada hari kiamat kelak, yas'alu ay yashfa'a lahum yaumal qiyamati idza qamu min kuburihim. Akan meminta kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada mereka pada hari kiamat setelah mereka bangkit dari kuburan mereka. Wa talabat nasu min Adam min wa min Nuhin. Ya. Dan seterusnya manusia minta syafaat kepada Adam, Nuh dan seterusnya, ayyashfa'u lahum, agar memberikan syafaat pada mereka. Kulluhum yuhawwilunahum ila ghairihim. Semuanya memalingkan diri mereka kepada orang lain, hatta ta'tiya syafa'atu ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Hingga syafaat itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa yashfa'u lahum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada mereka, hatta yaqdi bainahum yaumal qiyamah, hingga akhirnya mereka, Allah mengadili mereka pada hari kiamat. Ya, ini syafaatul uzma, mereka minta hisabnya dipercepat. Mana lagi tadi? Hadzal maqamu al mahmudu, inilah kedudukan terpuji bagi Nabi. Amal mayyitu fala yudaa wala yustas wala yustashfa'u bih. Adapun mayit, dia tidak boleh diberikan doa. Kita minta doa kepadanya atau kita minta syafaat kepadanya. Lakin yud'a lahu, bahkan mayit didoakan kebaikan untuknya. Yustaghfar lahu, mayit tersebut justru dimohonkan permintaan ampunan untuknya. Yusalla alaih, dia disolati, solat jenazah. Ya. Amma annahu yud'a, adapun kalau dia didoakan, apa dia jadi tempat berdoa. Yaqul ya Rasulullah isfa'li lana, kita mengatakan ya Rasulullah, berikanlah syafaat kepada kami. Awadullah lana, awistaghfir lana, atau doakanlah kami kepada Allah, atau mohonkanlah ampunan untuk kami. Hadza la yajuz, hadza minasyirki. Maka ini enggak boleh, ini termasuk diantara bentuk kesyirikan. Nah, udah mulai ya, untuk ini cukup dulu ya. Subhanallah wa bihamdik, syadallah ila dan tasabbuh.